Mitra Bisnis, Ketua Komite Tetap Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Kadin, mengatakan tenaga kerja Indonesia harus memperbaiki kompetensi jika ingin tetap bertahan dalam pasar bebas ASEAN tahun depan. Nantinya tenaga kerja di 5 sektor akan dibuka saat penyelenggaraan pasar bebas ASEAN 2015. Kelima sektor tersebut adalah pariwisata, kesehatan, logistik, informasi, dan perhubungan udara. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Warandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Ya memang begitu. Yuk mesti bayangkan ya, kita itu sebagian besar, 70% daripada rakyat kita itu lebih dari 50% lulusnya cuma SD. Atau SD pun tidak lulus. Sehingga dia tidak mempunyai skill karena pendidikannya yang nggak ada. Ya kan? Ini yang selalu kita komplain kan, karena tingkat pendidikan di Indonesia itu di samping sudah pendidikan kita ini juga sama sekali sudah banyak yang sudah mulai tidak bermutu. Yang kedua juga yang dihasilkan itu sama sekali lain daripada yang diperlukan untuk industrialisasi kita dan kemajuan ekonomi kita. Dan lulusnya itu 60% cuma tingkat SD, SMP paling tinggi. Bagaimana lu bilang dia bisa punya skill? Bagaimana dia bisa compete dengan luar negeri? Itu sudah pasti lah itu benar, ya toh. Dan juga saya katakan ya di depan presiden pun, bahwa kita ini ya, kasih beasiswa tingkat sampai tingkat SD. Nah, beasiswa kita punya sekolah dasar itu ada 120.000 kira-kira. Tapi setelah itu, yang punya kita punya SMP, pemerintah itu yang beasiswanya itu cuma tinggal 60.000. Jadi yang 120.000 sekolah itu di mana muridnya? Jadi itu yang sama sekali jadi nggak bisa melanjutkan sekolahnya karena mereka itu sama sekali tidak ada biaya untuk melanjutkan. Dan kalau untuk masuk kepada sekolah swasta terlalu mahal. Itu yang menyebabkan kita punya rakyat ini sekolahnya itu sudah mentok dan itu menyebabkan juga mereka itu lulusannya kebanyakan tenaga kerja kita tidak produktif karena menjadi karena unskill, karena pendidikan nggak ada. Nah di sini kesalahan daripada pendidikan kita. Ya serat. You bayangkan saja yang kita ini kasih 20% anggaran belanja kita tiap-tiap tahun lain untuk pendidikan. Tapi apa yang dikerjakan untuk Menteri Pendidikan kita yang dikerjakan. Sehingga kita punya sekolah-sekolah dan lain-lain. Kalah semua sama sekolah-sekolah di Asia dan di negara-negara lain. Maka itu kita ketinggalan terus. Karena masyarakat kita, buruh kita itu tidak produktif. Karena memang dia unskill. Kita sekolah, ini mau apa. Di train pun mentok juga lama-lama. Itu masalahnya kita hadapi sekarang ini. Apakah saat ini sudah ada perbaikan dalam sistem pendidikan kita, Pak? Kalau saya masih tetap bilang belum ya. Karena kita lihat sendiri ya. Dia mengganti kurikulum pun belum semua ribut sendiri. Akhirnya gagal lagi. Mau bikin sekolah teknik juga karena mahal. Nggak tahu bagaimana atau gurunya nggak selesai. Jadi sistem pendidikan kita ini memang kita harus ombak secara keseluruhan. Sesuai dengan kebutuhan kita dalam industrialisasi. Bukan asal pendidikan itu asal sekolah selesai-selesai. Dan nggak tahu dia akhirnya mau kerja di mana. Dan tidak ada sama sekali kemampuan teknik dia untuk bekerja. Yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dan industri-industri kita. Ini masalah yang kita hadapi selama ini memang. Nah, untuk menghadapi hal ini, apa yang dilakukan oleh pengusaha untuk mendapat pekerja yang berkualitas? Ya, kita sebenarnya terus terang. Sebagai besar sekarang kan kita sudah bikin sekolah-sekolah sendiri. Untuk mendidik dan melakukan training-training di perusahaan-perusahaan kita sendiri. Karena kita selalu harus men-train daripada semua lulusan itu juga. Di tingkat SD, SMP pun semua itu kita mesti train mereka 3-6 bulan sebenarnya pendidikan kita. Ini sudah kita lakukan selama ini juga. Tapi kan nggak cukup. Dan ini kan kita butuhkan lebih banyak lagi sekolah-sekolah kita. Maka itu kan sebagian besar akhirnya kita cuma bisa kirim TKI kita. Tidak ada yang skill yang kita bisa lakukan begitu loh yang baik. Nah ini harus kita perbaiki dan kita ubah menurut saya. Demikian Sofyan Warandi, saya Kiki Wijaya.